Wahai kaum muslimin, tinggalkan kesesatan kalian, tinggalkan kebid'ahan kalian, tinggalkan kesyirikan kalian, kembalilah pada sunnah. Saya mengajak tidak kepada pribadi, tidak mengajak kepada kelompok tertentu, tidak mengajak kepada organisasi tertentu. Kita mengajak kepada Allah, taatlah kepada Allah. Kita mengajak kepada jalan Rasul, ikutilah Rasul. Dimanapun kamu berada, taatilah Allah dan Rasul. Dimanapun kamu berada, tinggal di mana, silakan. Kamu bersama siapa, silakan. Tetapi ingat, pegang qala Allah wa qala Rasul. Ingatlah, beribadah hanya kepada Allah dan beribadahnya hanya dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.